para pendeta, cahaya menyinari bumi, segala rahmat tercurah. Kau tunjukkan jalannya, berabad lala sudah seakan kau masih ada. Hadir kau sebagai penuntun jiwa. Salamun alaikum ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaikum ya Rasul, ya Rasul. Adam wa Idris, Nuh wa Saleh, Ibrahim wa Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub wa Yusuf, Suhaib wa Ayub, ya Abdul Kifli, Musa wa Harun. Salamun alaikum ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaikum ya Rasul, ya Rasul. Sulaiman, Ilyas, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa, ya Mustafa, ya Muhammad, akhirul anbiya, ya Habib Allah. Salamun alaika ya Nabi Allah, kaulah penuntun jiwa di dunia. Salamun alaika ya Nabi Allah, terangi hati ini, terangi jalan ini, terangi. Kau adalah para pendeta, cahaya menyinari bumi, segala rahmat tercurah. Kau tunjukkan jalannya, berabad lamalah sudah seakan kau masih ada. Hadir kau sebagai penuntun jiwa. Salamun alaikum ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaikum ya Rasul, ya Rasul. Adam wa Idris, Nuh wa Saleh, Ibrahim wa Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub wa Yusuf. Ilyas, Yunus, Zakaria.